Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita baru saja rampung menyelenggarakan ibadah yang agung, itu kurban. Ibadah yang lain-lainnya pula, ibadah dengan harta, ibadah dengan tenaga, dan juga menguras pikiran. Maka sebelum kita lanjutkan pembacaan Masail Jahiliyah, kita ingatkan satu perkara penting. Ketika seorang itu sudah rampung dari beribadah, maknanya bukan rampung dalam ia mempertahankan diri untuk yang ibadah tadi tetap dinamakan ibadah. Memang ibadah sudah rampung, akan tetapi terkadang karena satu dan lain hal akhirnya ganjarannya juga rampung. Maka harus tetap dipertahankan keikhlasan dari awal kita beribadah, di tengah beribadah, rampung beribadah, sampai ketika rampung kita menjalani hidup di dunia ini harus terus dipertahankan keikhlasannya. Ini perkara yang penting. Kenapa kita ingatkan ini? Karena memang di sana banyak perkara-perkara yang menjadikan amalan kita itu rampung, tidak dapat ganjaran. Padahal ketika pelaksanaan ikhlasnya masya Allah, sesuai dengan tuntunan, akan tetapi selang berapa bulan kemudian dia batalkan ibadahnya, dia batalkan ganjarannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan sadaqatikum, sodakoh-sodakoh kalian, bil manni, dengan cara diungkit-ungkit, disebut-sebut, wal adha, dan menyakitkan hati yang diberinya. Ini perkara yang mungkin masing-masing kita insya Allah sudah pada memahaminya. Akan tetapi prakteknya di lapangan, ketika ada satu dua problem, terkadang keprucut dari lisan kita. Terkadang karena ada orang yang ganggu kita, amalan yang sudah masya Allah dipertahankan keikhlasannya, dipertahankan terus-menerus di atas sunnah, tapi karena ada yang ganggu kita, entah tetangga, entah teman, entah siapa, Akhirnya amalan tadi diungkitnya, disebut-sebut, menyakitkan hati. Ya sudah, rampung sampai di situ. Biaya banyak habis, tidak ada manfaatnya. Tenaga yang dicurahkan hilang semuanya. Yang pertama. Yang kedua. Pertahankan amalan yang sudah rampung ini untuk tetap bagaimana agar menjadi ibadah yang akan kita petik besok di akhirat. Karena semestinya seorang muslim itu bukan bagaimana nambah dan nambah amalan. Tapi juga yang lebih penting lagi, bagaimana menjaga agar amalan kita itu tetap menjadi amal soleh. Bagaimana agar amalan yang sudah kita amalkan itu tetap menjadi amal soleh. Bagaimana cara kita menjaganya. Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, thalathu muhlikatin, suhun muta', hawan muttaba', i'jabul mar'i binafsihi. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, suhun muta', pelit yang dituruti. Yang kedua, i'jabul mar'i binafsihi, seorang ujub bangga dengan dirinya, dengan amalannya. Kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ini perkara yang sangat amat membahayakan. Terlebih yang kita garis bawahi adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seorang bangga, sombong dengan amalannya. Di mana dikatakan bahwa yang namanya menyombongkan atau ujub terhadap amalannya, fa inna hadza adar alaihi min katsirin minal ma'asi adh-dhahirah. Kata Syekh Yasin rahimahullah, yang namanya ujub, takabur terhadap amalannya, ini adar alaihi, lebih memandorotkan, lebih membahayakan dibanding kebanyakan dari maksiat-maksiat yang sifatnya zohir, lahiriah. Jadi, seorang ujub, berarti kan sampai mengujubkan amalannya, kan berarti kan orang baik. Sholatnya yang diujubkan mungkin, atau sedekahnya, atau qiyamul lailnya yang di istilahnya diujubkan. Berarti kan lahiriahnya baik. Akan tetapi ternyata penyakit tersebut itu lebih membahayakan dibanding kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya lahiriah. Lahiriah. Sehingga posturnya semangat qiyamul lail. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan pelaku kemaksiatan, kok isih mending pelaku maksiat. Seakan-akan kan demikian. maka monggo. Ini perkara yang kita ingatkan. Tentunya hal ini sudah berulang dan berulang. Ini sebatas mengingatkan. Makanya disebutkan, andikan aku qiyamul lail semalam suntuk, tapi paginya ujub. Jadi andikan aku, apa ya bahasanya, kerinan. Sehingga bangun-bangun azan subuh, enggak bisa qiyamul lail, enggak bisa sholat witir. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Dibanding qiyamul lail semalam suntuk, tapi paginya ujub. Ya ana gunane. Semalam suntuk enggak ada manfaatnya. Justru apa? Ngerusak. Bukan cuma membatalkan, tapi apa? Ngerusak. Ini. Maka ini perkara yang monggo untuk bagaimana kita mempertahankan agar amalan yang sudah kita amalkan itu benar-benar jadi amal bagi kita. Benar-benar jadi amal bagi kita. Maka pandai-pandailah menjaganya. Sehingga yang paling penting ini, piye carane len jaga amalan agar tetap jadi amalan, bukan len nambah dan nambah amalan. Ini. Barakallahu fikum. Sudah berlalu kurban. Sudah berlalu amalan. Ada teman yang ganggu. Kemudian muncul ujubnya. Terkeluarkan. Apa itu? Diungkit-ungkit kembali. Kebaikan-kebaikan yang pernah dijalaninya. Iman-iman. Iman-iman. Demikian pula. Yang setelahnya. Ketika sebuah amalan itu kita lakukan, tidak ada yang mengetahui kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau bisa jangan ditambah lagi yang tahu. Kenapa? Yo, tambah semakin banyak yang tahu amalan kita, itu ternyata tambah semakin berat keikhlasannya. Tambah semakin berat untuk dipertahankan itu menjadi amalan kita. Maka satu amalan ketika memang sudah benar-benar rahasia, enggak ada yang ngerti kecuali diri kita dengan Allah, ya sudah, cukup. Berarti yang memuji, yang menyanjung amalan kita cuma Allah. Berarti kita hanya bisa mengharap sanjungan. Kita hanya bisa mengharap pujian dari Allah. Ya itu yang namanya ikhlas. Pertahankan. Itu yang namanya ikhlas. Pertahankan. Barakallahu fikum. Dimana diantara perkara yang akan menjadikan seorang itu terkurangi atau semoga bisa menghilangkan penyakit yang kronis ini, yaitu berupa ujub, di antaranya seorang itu menyadari bahwa dia beramal itu benar-benar taufik minallah. Jadi kita bisa ini dan itu, bisa sholat, bisa sedekah, bisa kurban, bisa ini dan itu. Disadari betul-betul bahwa itu taufik minallah. Pertolongan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Sehingga dari sisi mana kita mau menyombongkan wong itu yang nulungi Allah, wong itu yang ngendaki Allah. Coba ini dihadirkan diketika akan muncul dalam kalbu kita apa yang namanya ujub atau bangga diri dengan amalan yang telah kita lakukan. Demikian pula coba dihadirkan kekhawatiran-kekhawatiran kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan kita. Karena memang ternyata pada kenyataannya kan demikian. Betapa amat sulitnya untuk sempurna dalam beribadah. Mempertahankan terus ikhlas hati. Banyak sekali gangguan, godaan. Belum dari luar, sanjungan, pujian, dan berbagai macamnya. Sadari kekhawatiran untuk betapa amat beratnya amalan kita itu diterima. Sehingga gak akan muncul rasa sombong terhadap apa yang telah dilakukannya. Ataupun ujub. Demikian pula ternyata dosa dan maksiat yang kita perbuat itu jauh lebih banyak. Kok mau membanggakan amalan yang telah dilakukan? Ternyata kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan itu banyak sekali. Cuma banyak dari teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin istri kita, nggak ngerti. Jadi sebetulnya dosa kita itu banyak banget, borok-borok yang kita lakukan banyak sekali, dari mata sampai kaki, tangan dan seterusnya banyak sekali, dosa kita itu banyak sekali. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk nutupi. Allah memberi karunia kepada kita untuk nutupi. Jadi bukan karena kita itu bersih dari dosa, kita enggak melakukan dosa, enggak. Tapi karena Allah memberikan kepada kita karunia untuk nutupi dosa-dosa kita. Padahal sebetulnya banyak dan banyak sekali. Maka kalau menyadari hal yang demikian ini, dari pintu sebelah mana kita itu mau menjadi orang yang ujub atas apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dilakukannya. Sehingga sering kita ulang dan kita ulang apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau ditadabburi benar-benar dihayati, dirasake, dihadirkan, akan menyembuhkan dua penyakit yang sangat amat membahayakan dalam kalbu kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ketika benar-benar dihayati makna ini, akan menghilangkan apa yang namanya riya, sum'ah, dan yang semacamnya. Penyakit-penyakit syirik itu akan hilang dengan seorang benar-benar hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika benar-benar dihayati, direnungkan, dihadirkan dalam kalbu, insya Allah akan hilang penyakit yang sangat amat merusak yang namanya ujub. Aku bisa ini karena pertolonganmu ya Allah. Aku bisa itu karena pertolonganmu ya Allah. Aku bisa beramal. Aku bisa ini dan itu. Iyyaka nasta'in. Semuanya pertolongan Allah, kehendak Allah. Sehingga dari sisi sebelah mana kita mau ujub atau bangga diri dengan amalan yang kita lakukan. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu ar-rabi'atu wa as-salathun. Masalah yang ke-34. Kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Masing-masing firqah, kelompok. Masing-masing kelompok menganggap atau merekomendasi, menganggap dirinya yang paling betul, bukan yang selainnya. Masing-masing kelompok menganggap dirinya yang di atas kebenaran, tidak pada yang selainnya. Ini kelakuan orang jahiliyah. Inna kulla firqatin tad'i annaha najiyah. Fa'akzabahumullah biqaulihi. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kulla firqatin, tiap-tiap kelompok ngaku-aku bahwa dirinya adalah kelompok yang selamat atau firqah najiyah, kelompok yang selamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka dengan firman-Nya, kul hatu burhanakum. Katakan, mana bukti kebenaran? Mana buktinya? In kuntum shadiqin, jika kalian itu jujur. Mana buktinya? Kalau kalian yang paling benar, kalau kalian yang paling di atas al-haq, mana buktinya? Hat. Mana? Hatu burhanakum, mana buktinya? Kalau kalian kelompok yang paling berada di atas al-haq. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang jujur. Thumma bayyana as-shawab biqoulihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang benarnya dengan firman-Nya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bala. Tidak demikian. Bahkan, man aslama wajhau lillah. Barang siapa yang ikhlas lillah dalam beramal, wa huwa muhsin. Dan dia di atas kebaikan sesuai dengan tuntunan. Ini baru dinamakan kelompok yang paling benar. Man aslama wajhau lillah. Orang yang beramal ikhlas lillahi ta'ala wa huwa muhsin, dan amalannya tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, anna kulla firqatin minhum tadja'i annaha hiyallati alal haq. Masing-masing kelompok di antara mereka ngaku-aku, mengklaim bahwa dirinya di atas al-haq. Wa ana ghairaha 'alal batil, yang selainnya di atas kebatilan. Pokoknya sing bener hanya kelompokku, yang lain di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahud wan nasara وَمَنْ شَابَهَهُمْ. Sikap yang demikian ini ada pada orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang tiru-tiru mereka, serupa dengan mereka, mengklaim untuk bahwa yang paling benar itu kelompokku. Sehingga apa? Bertolak dari sini, akhirnya anak-anak kecil pun diajak untuk bertaasub. Kenapa? Karena mengklaim dirinya yang paling betul ini. Wal'iyadu billah. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Hasaru al-hidayah wa dukhulal jannah fil yahud wa nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Mereka membatasi yang bakal mendapatkan hidayah dan bakal masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani. Wa mithluhum, dan yang semisal mereka, al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok sesat. Masing-masing kelompok ngaku annaha hiyallati alal haq, dia yang paling berada di atas kebenaran dan yang lainnya di atas kebatilan. Masing-masing ngaku berada atau masing-masing mengaku bahwa dirinya adalah firqah najiyah, kelompok yang selamat, adapun yang lainnya binasa. Ini yang terjadi. Sebagaimana anggapan ini mereka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqul ummah, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Nah, masing-masing mereka ngaku yang satu itu kelompok ini. Yang satu ya golongan kita ini. Walakin, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis tersebut menerangkan, menjelaskan al-alamah al-fariqah li hadhihi furqah atau li hadhihi firqah. Akan tetapi untuk menerangkan, untuk membantah, menyumbat mulut-mulut mereka dengan hadis yang setelahnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan alamat-alamat atau tanda-tanda firqah najiyah tersebut sebagaimana sabda beliau, "Man hiya ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa mereka itu ya Rasulullah, yang disebut dengan firqah an-najiyah, yang disebut dengan illa wahidah, kecuali satu golongan saja?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang ajarannya sebagaimana ajaran aku dan sahabat-sahabatku. Yang dimaksud dengan illa wahidah, kecuali satu, yang dimaksud dengan firqah an-najiyah adalah firqah atau kelompok atau golongan yang sebagaimana dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sahabatnya. Sehingga ini tolok ukur ketika seorang mengklaim dirinya firqah najiyah, Ya tinggal ditimbang dengan hadis ini. Apakah benar mereka itu sebagaimana yang dijalani manhajnya, sebagaimana manhaj para sahabat, manhaj Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau cuma sebatas ngaku, ya banyak orang yang ngaku. Firqah Najiyah itu kelompok kami. Yang dimaksud dengan illa wahidah, kecuali satu, itu golongan kami. Ya gampang saja kalau cuma ngaku. Akan tetapi pengakuan butuh dibuktikan. Butuh untuk ditimbang, diwazan dengan hadis ini. Apakah golongan mereka itu sebagaimana manhajnya Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi? Walihada qala jalla wa ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kul hatu burhanakum. Katakan, mana buktinya? Mana bukti kebenaran dari pengakuan kalian? Taib. Bahwa tidak akan masuk jannah kecuali Yahudi, Nasrani, karena dakwah atau pengakuan semata tidak akan diterima kecuali menunjukkan buktinya. Oh, ini apa, pulpen milik Fulan. Tapi setelah Fulan datang, disuruh menunjukkan buktinya, dia enggak mampu. Ya berarti bukan miliknya. Sebatas ngaku saja. Kalau cuma ngaku ya, ya gampang. Taib. Walihada. Oleh karena itu, pada ayat yang setelahnya, Allah menyebutkan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak demikian, bahkan man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, artinya ikhlas dalam beramal. Wa huwa muhsin, artinya muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman tawaffara fi hadhani syartan fa inna minal jannah, barang siapa terpenuhi padanya dua syarat ini, maka dia calon penghuni surga. Sehingga kita ulangi lagi, yang seharusnya diutamakan menjadi pokok dalam benak dan pikiran dan hati manusia, bagaimana amalan saya itu diterima. Ora kok bagaimana banyaknya, bagaimana semangatnya, mboten. Tapi bagaimana amalan saya itu makbul atau diterima. Betapa berapa banyak ayat yang mengatakan, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Yang paling ahsan amala. Allah tidak mengatakan, siapa di antara kalian yang paling banyak? Tidak. Allah juga tidak mengatakan, siapa di antara kalian yang paling semangat? Boten. Tapi, siapa yang paling ahsan amalan? Dimana diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ahsanu amala, itu adalah aswabuhu wa ikhlasuhu. Aswabuhu itu ittiba Nabi, akhlasuhu itu yang paling ikhlas. Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Sehingga pernah satu hari, salah seorang tabi'in kabir Sa'id bin Musayyib rahimahullah menyaksikan ada seorang habis sholat subuh kok mengulang-ulang sholat. Jadi banyak sekali melakukan sholat-sholat sunnah sehabis sholat subuh. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Lalu orang tadi mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa aku karena aku sholat? Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, ya jelas tidak, masa wong sholat. Ya, wong sholat, ibadah kok disiksa, ya jelas tidak. Walakin akan tetapi, Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Akan tapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Sehingga apa yang namanya ibadah itu bukan banyak-banyakan. Bukan semangat-semangatan. Akan tetapi api-apian. Bagus-bagusan. Mana yang paling cocok dengan sunnah. Demikian pula ditambah lagi dengan. Wa huwa muhsin. Apa? Aslama wajhahu lillah. Mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang kurang dari syarat yang dua tadi. Atau kurang salah satunya, ya dia tidak termasuk dari penduduk jannah. Sekalipun ngaku sebagai calon penghuni jannah. Maka intinya bahwa al-firqah an-najiyah itu adalah firqah atau golongan atau kelompok mangkana ala mithli ma ana alihi wa ashabi. Orang yang ajarannya semisal yang ada padaku dan padanya sahabat-sahabatku, benar-benar meniti jejak mengikuti manhaj sebagaimana yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula para as-sahabah. Kemudian di akhirnya Syekh mengatakan, "Wa man kana yuridul jannah fal yuslim wajhahu ila Allah wa yuhsin 'amalahu ala sunnah wa yastanib al bid'ah wal muhdatsat allati ma anzalallahu biha min sultan." Maka barang siapa yang menginginkan jannah, hendaknya ia ikhlas dalam beribadah dan mengikuti sunnah. Menjauhi bid'ah. Demikian pula perkara-perkara baru yang tidak dituntunkan. Yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala turunkan padanya dalil. Barakallahu fikum. Ini masail atau kelakuan orang jahiliyah yang ke-34. Insyaallah yang ke-35-nya kita baca di kesempatan yang lain. Taqarrubuhum ilallah bifi'lil muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan haram. Mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan haram. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. tentu banyak khilaf dan salah. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan.